Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita masuk pada asar 60 dari surat Al-A'raf pada para jemaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-A'raf ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatta'nahum mutsnatay 'ashrata asbatan umama." Dan kami bagi mereka menjadi 12 suku, asbatan umama. Wa auhayna, yaitu kaum Nabi Musa maksudnya, wa auhayna ila Musa idhistasqahu qaumuhu an idrib bi 'asaqal hajar. Dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya minta minum, meminta air kepadanya, ya. Anidrib bi asokal hajar, maka pukulkanlah tongkatmu ke batu. Fambajasat min husnata ashrata aina, maka memancarlah dari batu tersebut 12 mata air. Ya. Qada alima kullu unasim mashrabahum, dan masing-masing tiap-tiap suku mengetahui tempat minum mereka masing-masing. Wa dhallalna alaihimul ghamama wa anzalna alaihimul manna wasalwa, dan kami naungkan awan di atas mereka dan kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. Kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik yang kami berikan rezeki kepada kalian. Wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun, mereka tidak berbuat zalim kepada kami, mereka tidak menganiaya kami, tapi mereka lah yang selalu menganiaya diri mereka sendiri. Ini ayat menjelaskan tentang Allah, nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel, namun mereka membalas nikmat-nikmat tersebut dengan pembangkangan, ya. Allah sebutkan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qatta'nahum mutsnay 'ashrata asbatan umama, kami bagi mereka menjadi 12 suku. Dengan pembagian ini adalah suatu nikmat, memudahkan mereka untuk menjalani urusan-urusan mereka. Tentunya dibagi-bagi tentu lebih rapi, gampangnya demikian. Dan mereka dibagi menjadi 12 asbat. Asbat dari sibat, ada yang mengatakan sibat adalah anak dari anak atau anak dari putri. Intinya maksudnya asbat ini adalah suku, 12 suku. Kalau dalam Arab disebut dengan kabilah, ya, seperti 12 kabilah atau 12 suku, yang 12 suku ini kembali kepada 12 anak dari Nabi Yaqub alaihissalam. Ya. Jadi anak-anak Nabi Yaqub adalah Banu Israel. Dan Banu Israel jumlahnya 12, di antaranya Yusuf, Binyamin dan 10 saudaranya yang lain. Jadi 12. Dan masing-masing dari 12 putra Israel atau 12 putra Yaqub alaihissalam masing-masing memiliki atau meneruskan sebuah suku. Makanya disebut sini Itsnai Asyrata Asbatan Umama. Kami bagi mereka menjadi 12 suku yang masing suku-suku umaman. Masing-masing suku tersebut umaman. Jadi umaman ini adalah penjelas dari 12 suku, maksudnya masing-masing suku tersebut jumlahnya banyak, umam, ya, makanya disebut dengan umaman, ya. Kemudian wa auhayna ila Musa idzasqahu qaumuhu. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel setelah membagi mereka sehingga mereka bisa lebih rapi, bisa lebih teratur, di antaranya, ya, ketika kaum Nabi Musa minta minum kepada Nabi Musa, ya, dan ini disebutkan mereka dalam fasetih. Fasetih itu di mana mereka dalam kondisi tersesat, ya. Dalam kondisi apa? Tersesat, sehingga mereka, karena mereka tidak mau masuk melawan Jabbarin, sebagaimana pernah kita jelaskan dalam surat Al-Maidah, mereka disuruh masuk ke Palestina untuk mengusir orang-orang Jabbarin, orang-orang yang zalim dalam negeri Palestina. Mereka tidak mau, akhirnya mereka dihukum dengan arba'ina sanah yatihuna fil ard, mereka 40 tahun muter di bumi, mereka tidak tahu ke arah mana, ya. Jadi tersesat selama 40 tahun, ya. Di masa-masa sesat tersebut mereka kehausan, mereka minta minum kepada Nabi Musa, maka Allah memerintahkan Nabi Musa, anidrib bi asokal hajar, pukulkanlah tongkatmu wahai Musa, yang ada di tanganmu, pukullah tongkatmu al hajar, ada batu pukul. Nabi Musa pukul, ini mukjizat Nabi Musa. Ketika dipukul, fan bajasat min husnata asyrata aina, maka memancarlah 12 mata air. Satu batu keluar 12 mata air, seperti 12 keran. 12 keran, ya. dalam surat Al-Baqarah disebut fan fajarat wa idz tasqa Musa liqaumihi fa qulna drib bi asaqal hajar fan fajarat min husnata asyrata aina, menggunakan kata infijar. Kalau di sini inbijas ya, fan bajasat min husnata asyrata aina dalam surat Al-Araf, fan bajasat inbajasat kata sebagian ulama maksudnya keluar air tapi dengan sedikit-sedikit. Dan ini menunjukkan al-bidayah, awal keluar air ketika Nabi Musa mukul air, keluar pelan, kemudian lama-lama menjadi keras. Menjadi keras. Kalau sudah menjadi keras disebut fanfajarat, maka keluarlah dengan memancarkan air tersebut. Jadi awalnya para ulama menjamakkan, dalam sebagian ayat disebut fanbajasat, dalam sebagian ayat disebut fanfajarat. Maka mereka mengatakan, begitu pertama kali Nabi Musa AS mukulkan tongkatnya di batu, keluarlah 12 keran air, tapi keluar pertama dengan perlahan. Kemudian mulai orang berdatangan, mulai kemudian keluar dengan lancar. Tujuannya apa? Agar tidak hasad, tidak ada hasad di antara mereka. Tidak ada hasad di antara mereka. Makanya Allah mengatakan, qad alima kullu unasim mashrabahum. Bahwasanya masing-masing suku mengetahui tempat minum mereka masing-masing. Mereka tahu, oh, suku ini kerannya sebelah sini. Seakan-akan batunya besar, dipukul oleh Nabi Musa, kemudian keluar 12 keran. Ya, keluar 12 keran. Jadi kalau haus gampang, tinggal Nabi Musa pukul tongkatnya ke batu, keluar 12 keran. Dan masing-masing punya keran tersendiri, masing-masing suku sudah tahu. Qada alima kullu unasim masyrabah. Masing-masing di situ disebut dengan unas. Unas itu artinya banyak orang, ya, unas banyak orang. Artinya setiap suku itu jumlahnya banyak. Makanya disebut dengan umamam tadi, umaman. Ya, setiap suku jumlahnya banyak dan masing-masing suku mengetahui kerannya yang mana. Sehingga tidak perlu bertengkar, tidak perlu rebut-rebutan, tidak perlu hasad di antara mereka, dan diatur bisa dengan rapi, antriannya jelas, masing-masing punya sumber sendiri-sendiri, ya. Allah sebutkan nikmat. Di antara nikmat yang Allah sebutkan juga dalam ayat ini, wa dhallalna 'alaihimul ghamama. Ya, kami naungi mereka dengan awan. Ini juga di masa teh. Mereka berjalan, mereka kepanasan. Wahai Musa, kami kepanasan, wahai Musa. Mintalah kepada Allah agar kami dinaungi. Enggak jelas ini di mana kita sedang berada lagi dalam masa teh, masa tersesat. Entah ke arah mana kita bingung. Tapi jalan di padang pasir, jalan di mana, air enggak ada. Enggak ada tempat untuk berteduh. Maka Nabi Musa minta kepada Allah, Allah turunkan awan. Awan tersebut berjalan terus mengikuti mereka. Jadi mereka nyaman. Subhanallah. Mukjizat di depan mata mereka. Ini saya makanya heran. Bani Israel ini mukjizat banyak sekali di depan mereka. Ketika mereka masih di Mesir, mereka mukjizat macam-macam dari Musa. Ketika mereka lewat Laut Merah, mereka lihat bagaimana laut dibelah oleh Nabi Musa AS. Allah belah melalui tongkat Nabi Musa. Banyak mukjizat yang mereka lihat. Sekarang mukjizat dipukul batu keluar air. Dan ini menakjubkan bagaimana ada batu yang tidak nyambung dengan sumber mata air pun kemudian bisa keluar air. Bahkan disebutkan konon mereka bawa itu batu kemana-mana. Jadi kalau macam-macam tinggal dikleng, pukul, keluar air. Tidak ada sumber air dalam situ. Apa namanya? Ini menakjubkan ya, menakjubkan. Bagaimana bisa keluar air dari batu yang batu tersebut tidak ada sumber airnya, tapi bisa keluar air. Ya mukjizat. Kemudian mereka kepanasan, Allah bawakan naungan. Yang mukjizat-mukjizat ini tidak pernah dialami oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi Muhammad SAW tidak mengalami mukjizat seperti ini. Artinya kalau kita bilang bahwasanya Bani Israel ini dimanja ya, dimanja benar-benar dikasih mukjizat-mukjizat yang luar biasa yang mereka lihat, seharusnya membuat iman mereka semakin tinggi. Harusnya demikian, bukan malah membangkang. Tapi demikianlah asal hati mereka seperti itu, justru dikasih banyak kenikmatan, mereka tetap membangkang. Wa dhallalna 'alaihimul ghamama, maka kami naungkan kepada mereka awan. Mereka berjalan dimanapun ada awan yang menaungi. Wa anzalna 'alaihimul manna wasalwa. Bukan cuma itu, mereka minta makan. Ya Musa, gimana kita tersesat mau makan, kita pengin makan. Allah turunkan makanan langsung dari langit, al-man wasalwa. Ya, Allah turunkan langsung dari langit al-man al-wasalwa. Al-man adalah makanan semacam tumbuhan yang langsung bisa dimakan, lezat. Salwa semacam burung ya, yang langsung bisa dimakan ya. Ada yang mengatakan semacam madu, al-man. Intinya ya, tinggal dimakan dengan penuh kemudahan ya, dengan penuh kemudahan, tidak repot-repot ya. Dan ini adalah nikmat yang luar biasa yang mereka dapatkan ya, al-man wa salwa, yaitu makanan yang lezat ya, makanan yang lezat yang tinggal disantap. Al-man wa salwa itu makanan yang sudah siap saji, turun dari langit tinggal mereka makan. tunggul dari langit tinggal mereka makan. Apalagi yang menyusahkan mereka. Nikmat Allah berikan. Allah katakan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah ya. Makanlah dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Makanlah rezeki yang kami berikan kepada kalian ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun." Ternyata mereka membalas segala nikmat yang Allah berikan kepada mereka dengan sikap maksiat. Mereka berbuat zalim. Mereka membangkang. Kata Allah, "Wa ma dzalamuna." Sikap maksiat mereka tersebut, pembangkangan mereka tersebut tidak mendzalimi kami. Kami tidak terzalimi. Mereka ketika membangkang perintah Nabi Musa, mereka ketika membantang perintah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tidak ada dari kekayaan kami yang berkurang sedikit pun. Tidak, kami tidak terkena kezaliman mereka. Walakin ya kanu anfusahum yadzlimun. Justru mereka itu menzalimi diri mereka sendiri. Ya, gara-gara mereka membangkang akhirnya nikmat-nikmat Allah tidak diturunkan lagi kepada mereka. Mereka mengalami kesulitan. Oleh karenanya setiap orang yang bermaksiat sungguhnya dia berbuat zalim kepada dirinya. Dia tidak berbuat zalim kepada Allah. Allah tidak falan tablughu dhurri fatadhurruni, kalian tidak bisa beri mudarat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian membanggakan, kalian mau apa, enggak ada masalah bagi Allah. Maka dalam hadis qudsi kata Allah, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, jika kalian seluruhnya dari awal sampai akhir jin maupun manusia seluruhnya hatinya paling bejat, gampangannya semuanya hatinya seperti Fir'aun, semua hatinya seperti iblis, mana qasamin mulki syai'at, tidak akan mengurangi kekayaanku sedikit pun. Kalau kalian berbuat zalim, kalian berbuat zalim pada diri kalian sendiri. Justru kalau berbuat zalim, maka kenikmatan akan berkurang. Allah kasih hukuman. Kalian zalimi diri kalian sendiri. Sama, semua yang bermaksiat sama. Seorang berbuat zalim kepada orang lain, sungguhnya dia menzalimi dirinya nanti, di dunia maupun di hari akhirat. Di dunia dia bisa mendapat hukuman, kalau tidak dapat hukuman dunia, dia akan dapat siksaan di akhirat. Sungguhnya makanya semua orang berbuat zalim, dia berbuat zalim pada dirinya sendiri. Maka Allah mengatakan, وَمَا ظَلَمُونَ. Mereka, Bani Israel bermaksiat, membangkang, mereka tidak menzalimi kami. وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Tapi mereka berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Mulai Allah ceritakan tentang sikap pembangkangan mereka. Setelah Allah sebutkan nikmat yang begitu banyak. Wa idh qila lahum uskunu hadhihi alqaryata wa kulu minha haitsu syi'tum. Ketika dikatakan kepada mereka tinggallah di negeri ini, ada yang mengatakan Baitul Maqdis ya, di Palestina ya. Tinggallah di negeri ini wa kulu minha haitsu syi'tum, dan makanlah semua yang ada di negeri tersebut. Wa qulu hittah, dan ucapkanlah ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Hittah maksudnya gugurkanlah dosa-dosa kami. Allah suruh mereka untuk beristighfar. Wadkhulul baba sujada, dan masuklah kalian ke dalam Baitul Maqdis atau ke dalam kota Palestina sujada. Sujada maksudnya bukan sujud tapi ruku. Artinya dalam kondisi ketundukan, karena enggak mungkin orang sujud sambil jalan. Tapi mereka disuruh masuk sambil ruku. Ruku suruh masuk ke gerbang Baitul Maqdis atau gerbang kota Palestina. Jadi mereka disuruh sambil ruku jalan, sambil menundukkan kepala, sambil mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, huttah, huttah, huttah, harusnya demikian. Ini perintah Allah. Kata Allah, naghfir lakum khati'atikum. Ya. Kami akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sebablah mengatakan khati'atikum, inilah jam'ul qillah. Jam'ul qillah maksudnya sedikit, jumlah sedikit. Artinya dosa-dosa kalian itu kecil dibandingkan dengan ampunanku. Yang penting kalian caranya demikian. Kalian dosa banyak ini, tapi bagiku kecil dibandingkan dengan ampunanku. Makanya Allah datangkan dengan jam'ul qillah. Dengan jamak yang menunjukkan jamak tapi sedikit. Naghfir lakum khati'atikum. Ya. Kalian punya dosa, tapi dosa tersebut tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ampunanku. Syaratnya, masuk dengan menunduk dan mengucapkan astaghfirullah. Atau rabbighfirli. Atau maksudnya dikatakan huttah. Huttah itu maksudnya, artinya gugurkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Kemudian kata Allah, sana zidul muhsinin, kami akan berikan tambahan kenikmatan bagi orang berbuat ihsan. Apalagi yang kurang? Tinggal masuk, sudah depan ada kenikmatan, mereka selesai dari fase tih, dari fase kesesatan, tersesat, mereka sudah tidak tersesat lagi, mereka sudah digiring ke Palestina, tinggal masuk pintu gerbang Palestina dengan nunduk sedikit sambil mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, kan mudah. Kalau begitu nanti apa? Dosa-dosamu kalian akan kami ampuni, begitu banyak dosa kalian membangkang Nabi Musa, akan kami ampuni dan kami akan berikan tambahan kenikmatan. Wa sanazidul muhsinin. Kami akan berikan tambahan bagi orang berbuat ihsan. Tapi dasar Bani Israel, kata Allah, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. Ya, maka mereka pun, ya, orang-orang zalim di antara mereka mengganti perkataan tersebut dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Mereka tidak mengatakan hittah, ampunilah dosa-dosa kami, tapi mereka mengatakan hintah, ya, habbata syairah. Kata mereka, ya Allah, hintah, harusnya hittah, mereka tambah nun, jadi hintah artinya gandum, kami mau gandum, minta makan. Jadi kayak setengah-setengah mengejek, Allah sudah bilang astaghfirullah, mereka plesetin. Jadi harusnya hittah itu artinya astaghfirullah, kalau bahasa kita gampangannya, mereka plesetin jadi hintah artinya gandum, makan. Ya Allah, betapa buruknya akhlak mereka. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Maka orang-orang zalim di antara mereka, tidak semua tentunya, makanya Allah mengatakan minhum, di antara mereka. Di antara mereka ada yang merubah perintah Allah untuk mengucapkan hittah qawlan ghayra alladhi qila lahum, maka mereka dirubah jadi hintah. Allah mengatakan fa arsalna alaihim rijzan minas sama'i bima kanu yadhlimun. Maka kami pun timpakan kepada mereka azab dari langit disebabkan kezaliman mereka. Rijzan di sini ada yang mengatakan taun. Allah turunkan taun kepada mereka karena mereka membangkang. Ada yang mengatakan azab yang lainnya. Kata Allah, bima kanu yadhlimun, karena kezaliman yang selalu mereka kerjakan. Allah datangkan dengan fi'il mudhari, bima kanu yadhlimun, yang senantiasa mereka kerjakan. Jadi pembangkangan mereka ini sudah berulang-ulang. Makanya bukan sekali mereka membangkang, saatnya Allah turunkan teguran kepada mereka, Allah azab. Ada yang mengatakan Allah kirimkan taun kepada mereka. Taib. Setelah itu Allah masuk dalam paragraf yang baru. Kata Allah, was'alhum, wahai Rasulullah, tanyakanlah kepada mereka tentang kisah nenek moyang mereka yang Allah pernah rubah jadi monyet. Bagaimana kisahnya? Tadi Allah bercerita tentang Bani Israel kepada Nabi SAW, ya, tentang nenek moyang mereka. Sekarang Allah suruh Nabi untuk tanya kepada Bani Israel, tanya kepada orang Yahudi yang Nabi temui mereka di Madinah. Tanyakan kepada mereka, orang Yahudi tersebut, tentang nenek moyang mereka. Artinya apa? Sebenarnya Allah mengatakan, Allah ingin menjelaskan bahwasanya orang Yahudi itu berbuat zalim. Ini bukan suatu yang baru, ini sudah lagu lama. Mereka ketika Nabi Musa masih hidup, mereka begitu. Ketika Nabi Musa sudah meninggal alaihissalam, mereka juga begitu. Sampai sekarang di Madinah mereka juga begitu. Jadi sikap membangkang mereka itu bukan suatu hal yang baru, tapi sudah lagu lama. Makanya dicontohkan lagi sikap pembangkangan yang tadi sudah jelas, membangkangan disuruh masuk malah rubah-rubah perkataan. Sekarang Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan sikap pembangkangan yang lain. Kata Allah, was'alhum, tanyakanlah kepada orang-orang Yahudi yang kau temui di Madinah, anil qaryatil lati kanat hadratal bahri, tentang suatu negeri yang tinggal di depan, yang hadir di pantai. Ada yang mengatakan di dekat pantai, ada yang mengatakan negeri tersebut mengarah ke pantai, pokoknya dekat dengan pantai, dekat dengan tepi pantai. Idh ya'duna fi sabti, tatkala mereka penghuni negeri tersebut melakukan pelanggaran di hari Sabtu. Idh ta'tihim haytanuhum yawma sabtin syurra'a, ketika pada hari Sabtu datang ikan-ikan mereka, syurra'a yaitu zahirah, nampak, ya, nampak di atas laut. Wa yawma la yasbituna la ta'tihim, adapun selain hari Sabtu ikan-ikan tersebut tidak ada. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun, demikianlah kami memberi mencoba mereka, memberi bala kepada mereka akibat kefasikan yang mereka lakukan. Ini kata sebagian ulama seperti Tahir bin Ashur, demikian juga diikuti oleh Syekh Muhammad Al-Syirqiti rahimahumullah, bahwasanya kabar tentang nenek moyang Yahudi pernah dirubah jadi monyet ini tidak terdapat di Taurat. Tidak di Taurat, tidak ada. Tetapi ini cerita turun-temurun diceritakan oleh pendeta-pendeta mereka, dan mereka menyembunyikan kisah ini karena ini adalah aib. Ya, kisah ini ada aib bagi apa namanya, bagi mereka, nenek moyang mereka. Karena mereka kan bangga-banggakan, kami Sya'bullahil Mukhtar, kami adalah suku terpilih, kami adalah satu-satunya suku yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agama kami yang diridhoi, kami kalau meninggal pasti masuk surga. Mereka bangga selalu seperti itu. Kami ini kekasih-kekasih Allah, nahnu abunallahi ahibba'u, kami ini kekasih Allah, kami ini pilihan Allah. Mereka bangga dengan suku mereka. Maka cerita tentang nenek moyang mereka pernah dirubah menjadi monyet, mereka sembunyikan. Nah, Nabi suruh tanya, Allah suruh tanya, coba tanya mereka ya, ya Rasulullah, tanyakan kepada mereka tentang kisah tersebut. Subhanallah. Ini dalil bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi. Karena cerita tersebut adalah rahasia di antara mereka. Dan Nabi tidak pernah berinteraksi sama orang Yahudi, tidak pernah belajar sama orang Yahudi. Nabi tidak pernah tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tetapi Nabi kok tahu sallallahu alaihi wasallam tentang kisah yang mereka sembunyikan tersebut, karena ini adalah aib mereka. Berarti ada yang kasih tahu Nabi. Yang kasih tahu Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sudah cukup bagi mereka dengan mengetahuinya Nabi tentang kisah tersebut, ini adalah bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Karena itu kisah rahasia di antara mereka. Maka Allah suruh tanya, tanyakan kepada mereka. Untuk apa? Bahwasanya kau tahu rahasia mereka yang mereka sembunyikan. Allah tidak menyuruh Nabi untuk cerita langsung, tapi Allah suruh tanya, tanyakan mereka tentang penduduk suatu negeri yang tinggal di dekat pantai yang pernah diuji oleh Allah, itu nenek moyang mereka. Ihtatihim hitanuhum syurra'a, ketika idya'duna fisabri, tatkala mereka melakukan pelanggaran pada hari Sabtu, mereka dilarang bekerja pada hari Sabtu, tetapi yang jadi masalah mereka diuji. Ihtatihim hitanuhum yawma sabtim syurra'a, ketika ikan-ikan hitan, jama' dari khut hitanuhum, ikan-ikan datang pada hari Sabtu dengan jumlah yang banyak. Disebut dengan hitanuhum, sebenarnya mengatakan kenapa diidhafahkan kepada mereka, ikan-ikan mereka, ketika hari Sabtu datang ikan-ikan mereka. Padahal ikan di lautan milik siapa saja. Tetapi Allah sebutkan ikan-ikan mereka, seakan-akan Allah mengkhususkan ikan-ikan ini untuk menguji mereka. Maka dinisbahkan, diidhafahkan kepada mereka. Ketika datang ikan-ikan mereka, padahal maksudnya ikan di laut, ini semuanya milik semua orang. Tapi Allah mengatakan, tatkala datang ikan-ikan mereka pada hari Sabtu, syurra'an. Syurra'an ada dua pendapat. Kalau kita baca perkataan para salaf, syurra'an ada mengatakan zahirah. Itu nampak, ikan-ikan tersebut nampak benar-benar full, pantai itu penuh dengan ikan. Ada yang mengatakan syurra'an maksudnya mutatabi'ah. Yaitu datang lagi terus gak berhenti. Dan itu banyak, nampak dan ramai, datang terus, gak berhenti. Tapi mereka gak boleh nangkap ikan hari Sabtu. Ini ujian berat. Ujian berat. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Fatawul Kubra menukil dari para salaf tentang tafsir ayat ini. Jadi, ketika mereka diuji dengan ujian seperti ini, mereka tidak tahan. Gimana? Nanti hari selain hari Sabtu, wa yawma la yasbitun la ta'tihim. Selain hari Sabtu, hari Minggu, hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ikan sedikit. Hampir-hampir enggak ada. Tapi begitu hari Sabtu, hari dilarang bekerja, luar biasa. Ini ujian, namanya ujian seperti itu. Allah kadang kasih ujian, ya begitu namanya ujian. Seperti kisah para sahabat ketika mereka umrah, dilarang untuk mereka berburu, ya. Kemudian datang buruan-buruan, hewan-hewan datang, ya. Mudah ditangkap oleh mereka, dan mudah untuk ditombak oleh mereka. Tapi dilarang, hanya mereka enggak berani, ya. Ya, mereka tidak berani. Jadi memang dimudahkan, memang ujian. Biasanya binatang-binatang liar tahu-tahu datang depan mereka, tinggal ditangkap bisa. Tapi dilarang, akhirnya mereka nggak berani. Ya. Adapun orang Yahudi, mereka berpikir keras gimana caranya nih, biar dapat ikan tapi tidak melanggar. Maka ada dua pendapat dari kalangan para salaf. Ada yang mengatakan sebagian mereka ada yang mulai menggali lubang. Jadi ketika selain hari Sabtu, pinggir pantai mereka galiin. Ini misalnya pantai, ini pinggir pantai mereka gali lagi. Semacam sungai-sungai kecil mereka bikin. Ketika hari Sabtu, pantai kan melubar. Melubar, ikan-ikan ikut lubar masuk ke dalam lubang-lubang tersebut yang mereka siapkan. Tapi ikan-ikan tersebut gak bisa balik lagi ke pantai karena airnya sedikit. Jadi kejebak di lubang-lubang tersebut yang mereka buat di pinggir pantai. Ikan gak bisa loncat balik lagi ke pantai. Jadi ketika laut pindah ke sini, luber ke pinggiran pantai, terjebaklah ikan-ikan tersebut. Ketika air kembali, ikan tetap terjebak. Tapi mereka gak ngambil nanti hari Ahad. Karena hari Sabtu dilarang, jadi mereka nungguin aja. Mereka nungguin aja. Ini pendapat. Pendapat kami mengatakan, karena dilarang bekerja hari Sabtu, hari Jumat mereka pasang jaring. Mereka pasang jaring, ikannya gak ada, mereka pasang jaring. Ya, pasangnya hari Jumat. Hari Sabtu ikan pada masuk semua. Hari Ahad baru mereka ambil. Yang penting intinya hari Sabtu tidak kerja. Yang dilarang kan hari Sabtu. Mau kita pasang jaring hari Jumat ngambilnya hari Ahad, kan tidak terlarang. Kita gali lubangnya, pendapat pertama, kita gali lubangnya hari Jumat bukan hari Sabtu. Ikannya salah sendiri masuk hari Sabtu. Hari Ahad baru kita ambil. Intinya kita tidak melanggar. Mulai sebagian mereka melakukan demikian. Tadinya enggak ada yang ikut, sebagian mereka bikin. Mereka bikin, enggak ada yang berani. Ternyata aman. Hari kedua aman, hari ketiga aman, hari ketiga aman, berbulan-bulan aman. Mulai bakar-bakar ikan, orang-orang mulai tertarik, itu aman, biasa aja tuh. Biasa aja. Subhanallah, mulai orang pada ikut. Pada ikut makan. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ada teguran dan mereka terus begitu. Akhirnya mereka menganggap itu perkara yang mudah. Kata Allah, "Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun." Demikianlah kami mencoba mereka, menguji mereka akibat kefasikan yang selalu mereka kerjakan. Ya, memang orang fasik seperti ini. Jadi mereka melakukan hilah. Hilah itu adalah trik untuk menghalalkan apa yang diharamkan. Ya. Ini Yahudi seperti itu ya. Yahudi seperti itu. Seperti ketika mereka diharamkan daging babi atau diharamkan untuk makan syaham, diharamkan untuk makan lemak, mereka diharamkan, maka jamaluhu, mereka lemak tersebut mereka cairkan, panaskan jadi minyak, itu mereka jual. Kemudian fa'akalu samanahu, hasil jualnya mereka ambil, padahal mereka dilarang. Dan mereka melakukan hilah, trik-trik. Oleh karenanya bahaya, ya. Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Fatwa al-Kubra menyampaikan bahwasanya yang berbahaya adalah seorang faqih yang ahli fikih tapi melakukan trik untuk menghalalkan apa yang haram. Dan ini banyak berlaku pada perkara-perkara riba. Yang asalnya halal, haram dijadikan halal dengan trik-trik yang mereka lakukan. Dan itu tidak merubah hakikat. Tidak merubah hakikat. Sama seperti nikah al-muhallil al-muhallal. Ini juga di antara trik-trik yang dilakukan. Orang sudah talak 3, kan enggak boleh nikah lagi. Tidak boleh balik kepada suami pertama kalau sudah talak 3. Gimana caranya? Ya udah, nikah sama orang dulu untuk menghalalkan, disewa misalnya atau apa. Dengan trik seperti itu dia bisa kembali lagi kepada suami pertamanya. Intinya banyak trik untuk lari dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh orang Yahudi. Dan ini benar-benar luar biasa. Kalau kita seandainya kita mau debat sama mereka, kita enggak akan bisa mengharamkan. Coba seandainya ketemu dengan mereka orang Yahudi. Kita bilang, "Ya fulan, kenapa kau melanggar?" Dia akan jawab, "Apa yang saya langgar? Kan yang dilarang bekerja hari Sabtu. Saya kan pasang jaring hari Jumat, ngambilnya hari Ahad. Apa yang kesalahan saya?" Susah debatnya. Atau mereka bilang, "Apa kesalahan saya yang saya bikin? Saya enggak nyari ikan kok. Saya cuma bikin lubang di pinggir. Ikannya salah sendiri masuk. Sabtu saya istirahat kok. Sama yang lain istirahat hari Minggu baru saya ambil. Ternyata ada ikan. Apa salah saya? Mana dalil bahwa saya salah? Yang dilarang kan bekerja hari Sabtu." Memang sulit kalau namanya orang melakukan trik, hilah. Kelihatannya memang benar. Kelihatannya memang benar. Tapi ternyata haram. Tujuannya haram. Tujuannya haram. Maka ketika mereka melakukan demikian, terjadilah mereka menjadi 3 kelompok. Mereka berubah menjadi 3 kelompok. Setelah kasus ini. Karena tadinya satu orang bikin, dua orang bikin, hanya rame. Sekelompok banyak orang mulai ikut-ikutan. Mulai ikut-ikutan ambil ikan. Dan hari Sabtu ikan rame. Hari Minggu mereka bakar, makan. 3 kelompok. 3 kelompok tersebut, yang pertama, yang pelaku maksiat. Yang mereka melakukan trik tadi, hilah, untuk menangkap ikan. Kelompok yang kedua, yang menasihati. Jangan, tidak boleh, ini haram. Kelompok ketiga, tidak menasihati. Dia kayaknya putus asa, percuma dinasihati, tidak ada faedahnya. Mereka sudah tahu teman-teman, mereka ini bangkang-bangkang semua. Kepala batu, percuma nasihat. Jadi, 3 kelompok. Yang satu melakukan maksiat, yang kedua menasihati, yang ketiga berdiam diri. Bagaimana 3 kelompok ini Allah sebutkan dalam ayat selanjutnya. Kata Allah, وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. Tatkala, dan ingat ketika suatu umat di antara mereka, ini umat yang ketiga, yang diem. Berkata kepada umat yang kedua, yang menasihati, لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ. Kenapa kalian nasihati mereka, suatu kaum yang Allah akan binasakan mereka, أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا, atau akan diazab dengan azab yang pedih. Enggak perlu, enggak percuma. Jadi seakan-akan mereka bertanya itu untuk apa, bikin enggak ada faedahnya, sudah enggak usah. Nah, kita tahu teman-teman kita kepala batu. Ya. Beri nasihat enggak ada faedahnya. Mereka akan dibinasakan kauman, ya. Allahu muhlikuhum, Allah akan membinasakan mereka, matikan mereka, au mu'adzibuhum adzaban syadida, atau Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih, yang tidak mematikan. Intinya mereka akan dapat. Entah mati, entah dikasih taun, entah dikasih apa, pokoknya cuma dua. Diazab sampai mati atau diazab tidak sampai mati. Ngapain kalian nasihat mereka? Enggak ada faedahnya. Kelompok yang kedua yang menasihati, saya ulangi, yang pertama yang melakukan, Yang kedua menasihati, yang ketiga yang berdiam. Yang ketiga ini nasihati yang kedua. Ngapain kau nasihati kelompok pertama ini? Ngapain? Kelompok ketiga yang diam aja nasihati kelompok kedua. Ngapain wahai kelompok kedua? Ngapain kalian nasihati kelompok pertama? Mereka ini kepala batu, tidak ada faedahnya. Apa jawaban kelompok kedua yang beramar ma'ruf nahi mungkar? Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Tidak dalam kecuali untuk mencari uzur di hadapan Rabb kalian. Di depan Rabb kita. Artinya, ya sudah, ya Allah saya sudah nyampaikan, sudah nasihati. Agar saya tidak dituntut oleh Allah pada hari kiamat. Tujuannya itu aja. Meskipun mereka tahu tidak ada faedahnya. Tetapi kata mereka, la'allahum yattaqun, siapa tahu namanya kita usaha. Siapa tahu mereka bertakwa, siapa tahu mereka meninggalkan maksiat mereka tersebut. Siapa tahu. Meskipun secara ghalabatul dhan, menurut persangkaan berat mereka, mereka tidak akan ikut. Tapi namanya usaha. Pertama intinya agar kita bebas di hadapan Allah pada hari kiamat, yang kita sudah sampaikan. Yang kedua, siapa tahu mereka bertakwa. Yang satu ya sudah diam aja. Ini tiga kelompok. Apa yang terjadi setelah itu? Falamma nasu ma dzukiru bihi. Ya. Tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, disebut hati mereka menjadi sudah jadi batu. Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik. Hati mereka sudah menjadi batu, sudah sulit. Jadi keras, ya. Bahkan lebih keras daripada batu. Dinasihati enggak dengar, percuma. Ya. Kata Allah, falamma nasu ma dzukiru bihi. Anjayna alladziina yanhauna 'anil su'. Maka ketika mereka lupa dengan apa yang telah mereka diberi peringatkan, jadi kelompok pertama ini lupa, sunnah-sunnah lupa, dia mereka bukan lupa, tapi mereka meninggalkan, cuek, ini nasihati melulu dan mereka cuek melulu, ditinggalin terus, tidak diperdulikan. Apa yang Allah katakan, anjayna alladzina yanhauna anisu, dan kami selamatkan kelompok kedua yang telah melarang bernahi mungkar, telah bernahi mungkar. Wa akhadna alladhina zalamu bi adzabin ba'isin bima kanu yafsukun, dan kami siksa kelompok yang pertama dengan azab yang pedih atas perbuatan kefasikan mereka. Nah, kelompok ketiga apa nasib mereka? Ini khilaf di kalangan para ulama. Perhatikan sini saya sebutkan. Jadi ada tiga kelompok. Tiga kelompok Bani Israel. Tiga kelompok penghuni negeri di tepi pantai. Kelompok yang pertama yang bermaksiat, nangkap apa? Nangkap ikan. Kelompok kedua yang bernahi mungkar, yang menasihati. Yang ketiga yang berdiam, yang diam aja. Diam aja karena menurut mereka nasihat tidak ada faedahnya. Karena menurut mereka nasihat percuma saja. Nah, Allah sebutkan tentang bagaimana nasib dua kelompok ini. Ini Allah sebutkan tiga. Wa idh qalat ummatun lima ta'iduna qauman illahu muhlikum. Kelompok ini berkata, wahai kelompok kedua, ya kita kasih nomor lah. Ini nomor 1, 2, 3. Kelompok ketiga berkata, wahai kelompok kedua, ngapain kalian nasihati kelompok pertama? Toh mereka akan dibinasakan oleh Allah atau diberikan azab yang pedih. Apa jawaban kelompok kedua, kelompok ketiga? Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Kami hanya mencari uzur di hadapan Allah. Siapa tahu mereka sadar. Paling tidak kami lepas dari tanggung jawab. Allah ceritakan setelah itu, falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladziina yanhawa 'anil su'. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Ketika mereka sudah lupa ini, Allah kasih hukuman yang pertama, anjayna. Sini kata Allah, kami selamatkan. Anjayna. Kami selamatkan. Anjayna الَّذِينَ يَنْهَوْنَا عَنِ السُّوءِ. Kami selamatkan orang yang bernahi mungkar. Yang bernahi mungkar. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمْ. Ini kami siksa, kata Allah, kami siksa. Ya, karena kefasikan mereka. Dengan azab yang pedih. Kata Ibnu Katsir, ini Allah tidak sebutin. Bagaimana nasib mereka? Tidak disebutin. Maka khilaf di kalangan para ulama. Mereka ikut yang mana? Ikut yang ini atau ikut yang ini? Diselamatkan atau tidak. Tapi pendapat yang benar, mereka juga selamat. Tetapi mereka tidak berhak untuk dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memuji mereka, Allah puji yang kelompok kedua. Allah puji. Kelompok ini Allah tidak puji, tetapi zahirnya mereka selamat karena mereka tidak berbuat maksiat. Hanya saja Allah tidak dengan tegas mengatakan mereka selamat. Yang tegas Allah bilang selamatkan adalah kelompok yang kedua, ya. Ini bagaimana dengan apa kondisi mereka? Taib, setelah itu Allah berfirman, falamma atau manhu anhu, ayat ke 166. Tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang mereka dilarang, mereka sombong, ditugur-tugur enggak mau. Kulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Kami katakan kepada mereka, jadilah kalian menjadi kera-kera yang hina. Jadilah kalian berubah menjadi kera-kera yang hina. Ya. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Karena di sini Allah menggunakan falamma. Kemudian tatkala mereka sombong. Seakan-akan mereka sudah ditugur dengan satu azab. Tapi mereka, pertama, mereka karena Allah mengatakan falamma nasuma dzukiru bihi anjayna alladziina yanhauna 'anil su' wa akhadna alladziina dzalamu, dan kami pun siksa orang berbuat zalim dengan azab yang pedih. Ya. Ada pendapat pertama mengatakan mereka sudah diazab tapi mereka tetap ngeyel. Ketika mereka ngeyel, sudah diazab, ditegur, kasih teguran, siksaan, mereka masih ngeyel, Allah katakan kunu qiratan khasin, jadilah kalian kera-kera yang hina. Ini pendapat pertama. Jadi ada dua sesi azab. Azab pertama mereka tidak berhenti, Allah kasih azab kedua, jadikan monyet, kemudian mereka meninggal. Tafsiran yang kedua, ini azab yang pedih itulah dirubah jadi monyet. Jadi azab cuma sekali. Tapi Allah jelaskan kenapa mereka dirubah jadi monyet. Pertama karena mereka meninggalkan atau lupa dengan teguran tersebut. Yang kedua, mereka sombong, menganggap remeh teguran tersebut. Ketika berkumpul dua hal ini, menganggap remeh, sombong, dan meninggalkan teguran tersebut, maka Allah berikan azab yang pedih, yang azab yang pedih itulah dirubah menjadi monyet. Jadi ayat selanjutnya hanya sekedar menjelaskan tentang ayat sebelumnya. Jadi bukan dua tahapan, tapi satu tahapan. Dan Allah alam ini lebih tepat. Ya. Tapi kalau kita bilang menurut pertama, berarti mereka memang sangat kurang ajar. Sudah ditegur, masih ngeyel, baru dirubah jadi monyet. Tapi Allah alam yang lebih benar, bahwasanya langsung mereka dijadikan monyet. Walaqad alimtum alladziina ta'adaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiratan khasi'in. Sungguh kalian orang Yahudi telah mengetahui nenek moyang kalian telah melakukan pelanggaran pada hari Sabtu, kami katakan kepada mereka kunu qiratan khasi'in. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Taib. Akhirnya Allah rubah mereka menjadi kera-kera yang hina. Jadi kera-kera yang hina. Disebutkan dalam buku-buku tafsir, ya. Ketika itu orang-orang sudah pergi, orang-orang yang kelompok kedua, kelompok ketiga pergi, sudah mereka biarkan. Mereka takut kena azab, jadi mereka tinggalkan orang-orang ini. Mereka bermaksiat, mereka bakar ikan, ya. Mending kita selamatkan diri. Dan mereka dengar rame-rame mereka mungkin bau ikan bakar. Kenapa sudah ini nggak ada bau lagi? Sudah nggak rame-rame loh. Ini kenapa teman-teman kita ini kok tidak rame-rame lagi? Akhirnya mereka datang cari, kemana teman-teman kita? Ternyata sudah jadi monyet semuanya. Allah rubah jadi monyet. Diajak ngomong, gak bisa. Tapi mereka bilang, kamu Fulan bin Fulan. Jawab monyetnya. Nah, subhanallah. Jadi monyet. Siapa yang bisa merubah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Masakh, yaitu dirubah jadi hewan. Kunu qiradatan khasin, jadilah kalian kera-kera yang hina. Setelah itu mereka mati. Setelah itu mereka mati. Karena dalam hadis kullu ummatin musikhat laisa laha naslun atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertanya Rasulullah, apakah manusia-manusia yang pernah berubah menjadi hewan ada keturunannya? Jangan bilang ada, kalau ada berarti monyet-monyet pintar memang karena itu manusia, bukan. Tidak ada. Jadi monyet-monyet yang merupakan hasil perubahan dari manusia jadi monyet tidak ada keturunannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sirna begitu saja, ya. Ya, jadi tidak ada monyet keturunan manusia sekarang, ya, tidak ada. Apalagi manusia keturunan monyet, ya. Jadi intinya mereka dirubah jadi monyet, ya, karena perbuatan mereka. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra menyebutkan di antara para ulama dia mengatakan sebab kenapa mereka dirubah jadi monyet karena perbuatan mereka benar-benar seperti kebenaran. Perbuatan mereka benar seperti suatu kebenaran. Artinya kita sebutkan mereka gali lubang hari Jumat, ikannya masuk, yang dilarang kerja hari Sabtu, hari Ahad baru ngambil. Kalau kita debat dengan mereka, kita nggak bakalan menang karena perbuatan mereka mirip dengan kebenaran. Hari Jumat pasang jaring, nggak, bukan hari Sabtu. Ya, hari Sabtu libur, sebagaimana perintah Tuhan libur. Kemudian datang ikan-ikan masuk di jaring, hari Minggu baru ambil. Kalau mau didiskusikan, mau debat, mereka nggak salah. mereka benar. Apa kesalahannya di mana? Artinya perbuatan yang mereka lakukan benar-benar seperti kebenaran, tapi hakikatnya kebatilan. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepada mereka dengan seperti perbuatan mereka. Allah rubah mereka menjadi monyet. Monyet adalah hewan yang paling mirip dengan manusia tapi bukan manusia. Monyet adalah hewan yang sangat mirip dengan manusia tapi dengan bukan manusia. Sama dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Kemaksiatan yang mereka lakukan sangat mirip dengan kebenaran tapi ternyata bukan kebenaran. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan balasan sesuai dengan perbuatan. Balasan sesuai dengan perbuatan. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang kisah pembangkangan orang-orang Bani Israel setelah diberikan kenikmatan yang luar biasa dengan berbagai macam kenikmatan, ternyata mereka memang suka berbuat zalim dengan membangkang perintah-perintah Tuhan, melanggar larangan-larangan Tuhan. Ya. Dan Allah mereka langgar, dan itu bukan hanya di zaman Nabi Muhammad SAW, ternyata nenek moyang mereka juga begitu. Bahkan ketika Nabi Musa hidup mereka masih begitu, apalagi Nabi Musa sudah meninggal dunia. Apalagi setelah jauh dari zaman kenabian Nabi Musa AS, dia tadi orang Yahudi yang ada di zaman Nabi SAW, mereka membangkang, mereka berkhianat, dan banyak kejahatan yang mereka lakukan di kota Madinah. Tapi demikian para jemaah Masjid Al-Ikhlas, Duku Bima yang dirahmati Allah SWT, insyaAllah kita lanjutkan pekan depan. Masih dari dalam surat Al-A'raf, kurang lebihnya saya mohon maaf.